Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Salman Al-Farisi di Jakarta Timur ya. Yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kita berjumpa untuk mengadakan kajian tentang Tauhid, terutama Tauhid Asma wa Sifat yang kita ambil dari sebuah buku karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Labad Hafizahumullah dengan judul Fiqih Al-Asma'ul Husna. Karena kitab ini pernah dibahas dari awal tapi belum tuntas oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Taslim Hafizahullah, dari awal. Maka saya tidak membahas kitab ini dari awal tapi dari mulai pembahasan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Adapun kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah sudah diterangkan di muqaddimah kitab ini. Kita memulai membahas nama yang pertama bagi Allah, yaitu Allah dan Ilah. Allah itu namanya. Ilah itu sifatnya. Sama dengan Al-Alim, itu nama. Sifatnya Al-Ilmu. Sama dengan Al-Aziz, itu nama. Sifatnya Al-Izzah. Qadir, Qudrah, Hakim, Hikmah, dan seterusnya. Kita mulai dari membahas nama yang pokok dan utama, yaitu Allah. Sifatnya adalah ilah. Seluruh kandungan makna Asma'ul Husna itu sebenarnya berporos atau bertumpu pada tiga nama saja. Tiga nama ini, pertama Allah, kedua Rabb, ketiga Rahman. Tiga nama ini maknanya mencakup seluruh makna yang terdapat dalam Asma'ul Husna yang lainnya. Jadi tiga nama ini menjadi poros tempat bertumpuknya seluruh nama-nama Allah yang lain dan seluruh makna yang terkandung di dalam Asma'ul Husna yang lain kembali kepada tiga nama ini. Sekali lagi, nama tiga nama itu Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Adapun nama Allah, di dalamnya mengandung sifat-sifat uluhiyah. Uluhiyah itu hak untuk disembah, hak untuk diibadati. Adapun nama Rabb mencakup nama sifat-sifat ar-rububiyah. Sifat rububiyah itu sifat yang terkandung dalam lafaz Rabb, mencakup yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, mengatur, memberi rizki atau menahan rizki, memberi maslahat atau memberi madarat, itu semuanya terkandung dalam kata-kata rahmah. Sedangkan Ar-Rahman, nama Ar-Rahman mencakup nama-nama yang mengandung makna kebaikan Allah kepada makhluknya, kedermawanan Allah kepada makhluknya, kasih sayang Allah kepada makhluknya. Nah itu, inilah tiga nama Allah yang menjadi poros bagi seluruh Asmaul Husna, yaitu Allah, kemudian Rabb, dan Ar-Rahman. Semua makna yang terkandung dalam Asma'ul Husna yang lain itu kembali kepada tiga nama tersebut. Nanti rinciannya ada. Jadi makna-makna Asma'ul Husna berporos kepada tiga nama ini. Dan ternyata tiga nama ini terkumpul di satu surat yang sangat agung, yaitu surah Al-Fatihah, yang disebut dengan Ummul Quran. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, menerangkan perkataan ini dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, i'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah attama ishtimal wa tadammanatha akmala tadammun fastamalat ala ta'rif bil ma'bud tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma marji'ul asma'il husna wa sifatul uliya ilaiha wa madaruha alaiha wa hiya Allahu warrabbu warrahman. Kata Imam Ibn Qayyim, ketahuilah bahwa surat ini, yaitu surah Al-Fatihah, itu mengandung makna yang teragung dengan kandungan yang sangat sempurna, mencakup semua nilai-nilai yang luhur dengan cakupan yang sangat sempurna. Maka surat ini yaitu Al-Fatihah mengenalkan siapa ma'bud kita, siapa yang kita ibadati, dan diterangkan dengan tiga nama. Dan seluruh makna Asma'ul Husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi itu kembali kepada tiga nama ini, yaitu Ar-Rabb, Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ini mengenalkan Allah dengan tiga sebutan, Allah, Rab, dan Ar-Rahman. Maka dari sini, dari surah yang agung ini, kita ketahui surah ini dibangun di atas tiga sifat Allah. Pertama sifat uluhiyah, kedua sifat rububiyah, ketiga sifat rahmah. Sifat uluhiyah adalah sifat-sifat yang menyebabkan Dia layak untuk disembah. Kenapa Dia layak untuk diibadati dan disembah? Karena seluruh sifat-sifat yang lain itu mengharuskan bahwa Allah ini memang layak disembah. Semua sifat Allah yang lain itu mengindikasikan bahwa zat pemilik nama dan sifat itu memang layak disembah. Ar-Rububiyah maknanya memiliki sifat-sifat yang terkandung dalam lafaz Rabb. Tadi sudah diterangkan, Rabb itu makna yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang mematikan atau menghidupkan, yang memberi madarat atau maslahat, dan seterusnya, yang mengatur seluruh alam dan kehidupan. Ini sudah tercakup dalam kata Rabb. Dan yang ketiga, rahmah. Maka kalimat Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami ibadah, ini dibangun di atas sifat al-uluhiyah. Hanya kepada Engkau kami ibadah, ya Allah. Karena Allah memiliki sifat uluhiyah, yaitu hak untuk disembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini dibangun di atas sifat rububiyah. Karena memberi pertolongan, bantuan, dukungan itu adalah cakupan dari makna Rob. Makna Rob mengatur, makna Rob melindungi, makna Rob mencakup juga menolong, membantu, dan seterusnya. Adapun ihdinas siratal mustaqim, ini meminta hidayah ke jalan yang lurus. Ini mencakup sifat rahmah. Salah satu bentuk rahmat Allah adalah memberi hidayah. Rahmat itu kasih sayang. Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba dengan berbagai macam jenis ungkapan kasih sayang. Salah satunya memberi hidayah, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Oleh karena itulah maka Alhamdulillahirrabbilalamin yang ada di awal surat ini mencakup tiga hal. Allah terpuji dalam hal ilahiyahnya, terpuji dalam hal rububiyah, dan terpuji dalam hal rahmatnya. Inilah perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, kita mulai membahas Asma'ul Husna dengan membahas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ini disepakati oleh para ulama sebagai nama Allah yang paling agung. Apabila orang berdoa dengan menyebut nama ini, maka dia akan diijabah doanya. Apabila meminta, akan diberi. Dan nama ini yaitu Allah memiliki kekhususan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nama-nama Allah yang lain. Di antara kekhususan atau keistimewaan dari nama Allah ini, jadi nama pertama bagi zat pencipta dan pengatur seluruh alam ini, namanya adalah Allah. Dan itulah nama yang pokok bagi dia. Nama-nama lainnya nama-nama tambahan. Karena nama pokoknya adalah Allah, maka nama Allah itu memiliki keistimewaan dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh nama-nama lain. Apa saja kekhususan bagi nama Allah itu? Pertama, wa min khasa'isi hadzal ism annahu al-aslu li jami' asma'il husna, asma'illahil husna wa sa'irul asma mudhafatun ilaihi wa yusafu biha. Di antara kekhususan nama ini adalah bahwa nama ini menjadi nama pokok bagi seluruh Asma'ul Husna. Seluruh Asma'ul Husna disandarkan kepada nama ini. Tapi nama ini tidak pernah disandarkan kepada nama lain. Coba aja perhatikan nanti contoh-contohnya ya. Pertama, Allah berfirman dalam Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna, memiliki nama-nama yang bagus. Nama lain berarti, nama pokoknya adalah Allah. Nama lain, nama tambahan. Maka silakan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama ini. Lihat surah Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah yang tidak ada sesembahan selain dia. Dan Allah memiliki asma'ul husna. Dari nama pokoknya Allah. Selain nama pokok Allah, memiliki nama-nama bagus lain yang disebut dengan al-asma'ul husna. Lihat lagi dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai ayat 24. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Ayat 22-nya. Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata, Dia juga pengasih dan penyayang. Lihat, mengetahui yang gaib dan nyata, pengasih, penyayang, itu nama tambahan bagi nama pokok, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ayat 23-nya, Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dia juga disebut Malik, disebut Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus sampai akhir dari ayat ini, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Itu ayat 23-nya. Ayat 24-nya, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang khaliq, yang al-bari dan al-musawwir. Dan Dia memiliki asma'ul husna. Jadi nama-nama lain, nama tambahan yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Aziz dan seterusnya itu adalah nama lain dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Allah salah satu di antara nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, enggak. Jadi ini menunjukkan nama Allah adalah yang paling pokok di antara nama lainnya, ya. Jadi dikatakan Ar-Rahman itu nama lain dari Allah, Ar-Rahim nama lain dari Allah. Tapi tidak pernah dikatakan Allah adalah nama lain dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq dan seterusnya. Ini menunjukkan keistimewaan dan kekhususan lafaz Allah sebagai nama bagi zat pencipta alam jagat raya ini. Ini yang pertama. Kedua, wa min khasa'isi hadzal ism annahu mustalzimun li jami' ma'anil asmail husna dalun 'alaiha bil ijmal wal asmaul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyyatil lati hiya min sifatil jalal wal kamal wal azamah fahuwa al ismul ladzi marji'u asma'a sa'iri asma'illahil husna ilaihi. Di antara kekhususan bagi nama ini, kekhususan lafaz Allah adalah bahwa seluruh makna asmaul husna terkandung dalam lafaz Allah. Dan lafaz Allah menunjukkan semua makna asmaul husna yang lain secara ijmal, secara global. Sedangkan asmaul husna yang lain hanya rincian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama pokok Allah. Dan di dalam lafaz Allah mengandung seluruh sifat yang terkandung dalam al-asmaul husna. Nah, makna yang terkandung dalam asmaul husna yang lain itu hanya bersifat rincian dan penjelasan bagi sifat-sifat yang terkandung dalam lafaz Allah. Maka disebutkan lafaz Allah menjadi marja, referensi atau tempat rujukan bagi seluruh asmaul husna dan menjadi poros bagi seluruh asmaul husna. Jadi di dalam lafaz Allah terkandung sifat al-ilah. Ilah nanti akan dibahas maknanya. Al-ilah secara bahasa maknanya adalah sesembahan yang layak disembah. Dan yang layak disembah di alam jagat raya ini hanya satu. Tidak ada yang lain. Siapa? pencipta alam jagat raya yang namanya Allah tadi. Dalam lafaz Allah terkandung sifat ilah. Kenapa dia layak disembah? Karena di dalam lafaz al-ilah terkandung seluruh makna yang terdapat dalam asma'ul husna lain. Kenapa dia layak disembah? Sebab dia pencipta. Kenapa dia layak disembah? Sebab dia pengatur seluruh alam dan kehidupan. Kenapa dia layak disembah? Sebab dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kenapa dia layak disembah? Sebab dialah pengatur seluruh rizki semua makhluk. Kenapa dia layak disembah? Sebab dia yang berkuasa. Kenapa dia layak disembah? Sebab semua asmaul husna lain itu termiliki dalam lafaz ilah ini. Itulah keistimewaan yang kedua. Ketiga. Wa min khasa'isihi annahu la yasqutu anhul alif wal lam fi halin nida. Di antara kekhususan atau keistimewaan lafaz Allah adalah bahwa dalam keadaan sebagai munada, alif lamnya tidak boleh dibuang. Kita sedikit bicara masalah nahu ya, gramatika, tata bahasa Arab. Kalau kalimat diawali oleh huruf nida, huruf nida itu seruan, ya gitu ya. Isim atau kata benda yang datang setelah huruf nida disebut munada. Ada ketentuan. Kalau munadanya, munada isim alam, munada itu enggak boleh ada alif lam. Termasuk kalau kita mau berseru kepada Allah dalam konteks berdoa, maka kalau yang disebut nama Allah yang lain, enggak boleh alif lamnya disebut. Enggak boleh ya ar-Rahman, ya ar-Rahim, itu tidak boleh. Salah, keliru. Buang alif lamnya, ya Rahman, ya Rahim, ya Khaliq, ya Raziq. Alif lamnya dibuang, digugurkan. Ini kaidah saja dalam ilmu nahu. Kecuali satu-satunya yang alif lamnya tidak boleh digugurkan dalam keadaan bagaimanapun, lafaz Allah. Maka ketika kita berseru ya Allah, maka tidak boleh umpama ya ilahun, enggak boleh. Ya ilahu tidak boleh. Tapi tetap ya Allah, alif lamnya tetap ada. Dan ini kekhususan. Kenapa? Karena Allah satu-satunya isim, isim itu kata benda bukan jimat. Isim dalam pengertian ilmu nahu. Isim itu kata benda. Nah, lafaz Allah satu-satunya isim yang paling ma'rifat. Ma'rifat itu sudah tertentu. Secara umum isim ini atau kata benda ini dibagi dua. Ada ma'rifat, ada nakirah. Kalau nakirah umum. Kalau ma'rifat sudah tertentu. Contoh umpamai kitabun. Kalau ma'rifat, tandanya pakai alif lam, kalau nakirah tandanya pakai tanwin. Kitabun, sebuah kitab. Ini masih umum. Kitab apa? Kitab yang mana? Pokoknya sebuah kitab. Tapi kalau sudah tentu kitab itu, maka pakai alif lam al-kitabu. Contoh umpama ini kitabun jadid. Al-kitabu ghaliyun jiddan, umpamanya. Saya memiliki sebuah buku yang baru. Buku apa? Masih umum ya. Al-kitabu ghaniyun, ghaliyun. Kitab ini, buku ini mahal sekali. Pakai alif lam. Yang kedua, karena kitabnya sudah tertentu. Kitab mana yang mahal tuh? Kitab ini sudah tertentu gitu. Jadi, dengan alif lam disebut ma'rifat karena sudah tertentu. Kalau dengan tanwin masih umum. Allah lafaz asalnya dari al-ilahu. Ini penjelasan salah seorang ulama ahli nahu nama Imam Al-Kisai. Asluhu al-ilahu. Lafaz Allah itu asalnya al-ilahu. Bayangkan saja di sini enggak ada boleh. Al-ilahu. Kebayang ya tulisan al-ilahu. Alif, lam, hamzah di kasrah. Lam lagi, ya. Kemudian ha. Al-ilahu. Lamnya dipanjangkan. Al-ilahu itu asalnya. Lalu kata Imam Al-Kisai, khudifatil hamzah wa udhgimul lam. Hamzah yang dikasrah, al-ilahu inya ini dicabut. Dibuang, diganti dengan lam. Jadi tadinya alif, lam, hamzah, lam. Hamzahnya yang kasrah dibuang, diganti dengan lam. Jadi tiga lam. Alif, lam, lam, lam, ha. Lalu lam yang dua disatukan dengan syiddah, dengan tasjid. Jadi aja Allah. Kebayang? Anggap saja kebayang lah. Jadi lafaz Allah. Karena itulah maka alif lam yang ada di awal lafaz Allah adalah alif lam yang ma'rifat. Artinya sudah tertentu. Ilah yang mana? Ilah yang itu. Yang mana? Yang menciptakan alam jagat raya, yang mengaturnya, yang mengatur kehidupan. Nah, ilah yang itu. Sudah tertentu. Tidak ada ilah lain. Jadi karena itulah maka lafaz Allah adalah lafaz yang paling ma'rifat. Karena sudah tertentu lafaz Allah itu tidak bisa ditujukan kepada selain zat penguasa alam jagat raya. Adapun nama lain bisa. Ilahun bisa saja kepada sembahan yang lain walaupun disembah secara batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu adalah karena Allah satu-satunya sembahan yang hak. Adapun sembahan yang lain selain Allah itu sembahan yang batil. Maka sembahan yang lain bisa disebut ilah. Hawa nafsu kita juga kadang oleh Allah disebut ilah. Afara'aita alladzi manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Hawa nafsu ilah. Sembahan yang lain ilah. Tapi itu ilah masih secara umum. Adapun Allah itu ilah yang khusus. Yang satu yaitu pencipta alam jagat raya ini. Inilah keistimewaan Allah dibanding nama-nama Allah yang lain. Kalau Allah alif lamnya enggak pernah bisa dicabut, dihilangkan. Adapun nama Allah yang lain, alif lamnya bisa dihilangkan, terutama ketika kemasukan huruf nida. Maka dikatakan ya Allah, alif lam tetap ya. Adapun ketika memanggil nama yang lain, ya Rahmanu, ya Khaliqu, ya Raziqu, alif lamnya dibuang, tanwinnya juga dibuang ya. Inilah kehususan yang ketiga. Kehususan yang keempat. Wa min khasa'isihi annahu al-ismu alladhi iqtaranat bihi 'amatul adhkaril ma'thurah. Di antara kehususan nama Allah adalah nama Allah itu selalu disandingkan dengan umumnya zikir-zikir yang ma'thurah. Zikir yang ma'thurah itu artinya zikir yang ada atharnya, ada hadisnya, ada contohnya dari Nabi SAW. Itu ma'thurah. Ma'thurah itu ada athar. Nah, jadi nama Allah selalu disandingkan dengan seluruh zikir. Seperti tahlil. Sudah selesai. Baru datang. Seperti tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar. Tahmid alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hasbalah. Mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Istirja mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan seterusnya. Itu selalu ada nama Allah. Tidak pernah nama selain nama lain, asmaul husna yang lain dijadikan zikir, umpamanya Ar-Rahmanu Akbar, enggak pernah. Kita mau takbir pasti Allahu Akbar. Enggak pernah Ar-Rahmanu Akbar. Enggak pernah umpama Ar-Rahimu Akbar. Demikian juga tahlil, la ilaha illallah, tidak pernah la ilaha illa Al-Khaliq, tidak pernah. La ilaha illa Ar-Rahman, enggak. Tapi la ilaha illa Allah. Bisa kalau ada nama lain pakai huwa dulu. La ilaha illa huwar-Rahman. Tidak langsung. Ya. Ada huwa sebagai disebutnya dhamir munfasil, pemisah, ya. Jadi nama Allah adalah nama yang selalu disandingkan dan terpakai dalam zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim takbir, hanya nama Allah yang disebut, Allahu Akbar, tidak pernah Ar-Rahmanu Akbar. Ketika tasbih, subhanallah, tidak pernah subhanar-Rahman. Kalau ketika tahmid, alhamdulillah, enggak pernah alhamdulillahirrahman dan seterusnya. Ini menunjukkan keistimewaan nama Allah dibanding asmaul husna yang lain. Itu yang keempat. Kelima. Wa min khasa'isihi annahu aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Di antara kehususan atau keistimewaan lafaz Allah adalah bahwa lafaz Allah ini merupakan nama Allah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Sampai-sampai di dalam Al-Quran lafaz Allah disebut 1200 kali. Adapun nama-nama yang lain tidak sebanyak. Tidak sampai ribuan, ratusan mungkin, puluhan iya. Tapi mencapai 1000 tidak, kecuali lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara surat, di dalam Al-Quran, yang diawali penyebutannya lafaz Allah mencapai 33 ayat. Seperti contoh umat, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Surat apa itu? Ali Imran. Ayat awal setelah Alif Lam Ra, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ya. Dan seterusnya, kalau ayat kursi itu di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Bahkan disebut Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa qad addadal 'allamah Ibnu Qayyim 10 khasa'is lafziyah li hadzal ism. Imam Ibnu Qayyim menyebut ada 10 kehususan, keistimewaan dari lafaz Allah ini. Lalu beliau berkata, wa amma khasa'isul ma'nawiyah faqad qala fiha a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kata Imam Ibnu Qayyim, tadi disebutkan 10 kehususan lafziyah dari nama Allah. Adapun kehususan maknawiyah, ini sungguh pernah dikatakan oleh makhluk yang paling berilmu tentang tauhid, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika ant kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung sanjungan bagimu sebanyak sanjungan yang engkau sanjungkan atas dirimu. Jadi saking banyaknya sanjungan Allah kepada diri Allah sendiri, saking banyaknya tak terbatas, Nabi SAW menyatakan, aku tidak bisa menghitung betapa banyaknya kalimat sanjungan atas dirimu seperti yang telah engkau sanjungkan atas namamu. Jadi ini menunjukkan banyaknya makna yang terkandung dalam lafaz Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, wa kaifa tuhsa isu ismin musammahu kullu kamalin 'alal itlaq wa kullu madhin wa kullu hamdin wa kullu sana'in wa kullu majin dan seterusnya. Bagaimana mungkin kehususan, keistimewaan lafaz Allah ini bisa dihitung padahal semua kesempurnaan yang mutlak, pujian yang mutlak, sanjungan yang mutlak, kemuliaan, kegagahan, keindahan, kebaikan, dan seterusnya itu milik Allah dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang menyebut nama ini, yaitu nama Allah, lafaz Allah, ketika sedikit Allah akan memperbanyak yang sedikit itu. Tidaklah nama Allah ini disebut ketika kita merasakan rasa takut, kecuali Allah akan menghilangkan rasa takutnya. Tidaklah nama Allah disebut ketika sedang kesusahan, kecuali Allah akan hilangkan kesusahannya. Tidaklah nama Allah ini disebut ketika sedang merasakan keresahan ataupun kegelisahan, kecuali Allah akan ganti dengan ketenangan. Tidaklah nama Allah disebut ketika sempit, kecuali Allah akan luaskan. Tidaklah nama Allah ini disebut oleh orang yang sedang lemah, kecuali Allah akan berikan kekuatan. Tidaklah nama Allah disebut oleh orang yang sedang hina, sedang direndahkan, kecuali Allah akan muliakan. Tidaklah nama Allah disebut oleh orang yang sedang mengalami kefakiran, kecuali Allah akan berikan kekayaan. Tidaklah nama ini disebut oleh orang yang sedang mengalami kesepian, kecuali Allah akan membuat dia merasa nyaman dan tertemani. Dan tidaklah orang ini menyebut nama Allah ke dalam keadaan terkalahkan, kecuali Allah akan memberikan pertolongan dan bantuannya. Tidaklah nama Allah ini disebut oleh orang yang sedang kritis, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keadaan kritisnya, dan begitulah seterusnya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Itulah beberapa kekhususan dari nama Allah. Adapun makna dari nama Allah, apa maknanya Allah? Fa'asluhu al-ilahu. Tadi sudah diterangkan, nama Allah berasal dari al-ilahu. Apa makna al-ilah? Makna al-ilah adalah al-ma'bud. Al-ma'bud itu yang disembah. Al-ilah termasuk salah satu di antara asma'ul husna. Dan di dalam Al-Quran disebut, seperti Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Allah menyatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwarrahmanur rahim. Ilah kalian ini adalah ilah yang satu, yang esa. Tidak berbilang, tidak ada dua apalagi lebih. Tidak ada sembahan yang hak selain dia, dan dia Maha Rahman dan Maha Rahim. Surah At-Taubah ayat 31 menyatakan, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah hanya satu ilah. Tidak ada ilah selain dia. Maha suci dia dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dalam Al-Anbiya 108, Allah menyatakan, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, fahal antum muslimun. katakan oleh wahai Muhammad, hanyalah diwahyukan kepadaku bahwa ilah kalian itu ilah yang satu. Apakah kalian mau taslim, pasrah kepada dia? Nah, jadi ilah salah satu nama Allah. Dan termasuk sifat, dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Lafaz Allah berasal dari kata al-ilah. Lalu maknanya apa? Maknanya sebaik-baik nama, sebaik-baik makna, tafsiran, penjelasan, dan penjelasan yang paling mencakup tentang makna dari Allah adalah apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Ada sini ucapan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, Allah itu maknanya pemilik al-uluhiyah dan al-ubudiyah atas seluruh makhluknya semuanya. Jadi ada dua yang tercakup di dalam lafaz Allah. Pertama, dia memiliki hak uluhiyah. Yang kedua, memiliki hak ubudiyah. Artinya apa? Hak uluhiyah itu hak untuk disembah. Hak ubudiyah hak untuk diibadahi. Apa beda disembah dengan diibadahi? Kalau bahasa kita seolah-olah samanya. Ibadah teh menyembahkan gitu ya. Tapi beda dalam bahasa Arab antara al-uluhiyah dan al-ubudiyah. Di mana letak perbedaannya? Coba lihat. Faqad jama'a radhiyallahu anhuma fi hadha tafsir baina amrayn. Kata muallif Syekh Abdul Razak, Ibnu Abbas memadukan di dalam penjelasan tentang Allah ini antara dua hal. Hal pertama al-uluhiyah, hal kedua al-ubudiyah. Apa bedanya? Coba yang. Adapun yang pertama al-wasful muta'alliqu billah min hadzal ismil karim wa huwal uluhiyah. Allati hiya wasfuhu dallu 'alaiha lafdhullah kama dalla 'ala al-ilmi alladhi huwa wasfuhu lafdhul 'alim. Pertama, di dalam lafaz Allah ada sifat yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu sifat al-uluhiyah. Sifat al-uluhiyah adalah sifat dengan mana yang layak berhak disembah. Sebagaimana lafad ilmu, sebagaimana sifat ilmu itu terkandung dalam lafad al-alim. Nama Allah al-alim, sifatnya ilmu. Nama Allah umpamanya al-aziz, sifatnya izzah. Nama Allah al-hakim, sifatnya adalah hikmah. Nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim sifatnya adalah rahmat. Nama Allah adalah Allah, maka sifatnya adalah al-uluhiyah. Nah, itu makna yang pertama. Fakadzalika Allah huwa dzul uluhiyah. Demikian juga Allah adalah pemilik hak al-uluhiyah. Al-uluhiyah ini disebut hiyal wasful azim alladhi istahaqqa ayyakuna bihi ilahan. Sifat al-uluhiyah ini adalah sifat yang sangat agung dan banyak yang menyebabkan dia layak menjadi sesembahan. Dan tak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang menandinginya. Kenapa dia itu layak disembah? Sebab dia agung, sebab dia berkuasa, sebab dia mengatur seluruh alam ini, sebab dialah yang mengatur rizki seluruh makhluk ini, dan seluruh sifat-sifat keagungan lainnya yang menyebabkan dia layak menjadi ilah. Dia layak untuk disembah. Selain itu, sifat-sifat al-uluhiyah yang dimiliki oleh Allah, seluruh sifat-sifatnya sempurna tanpa ada sesuatu pun yang kurang yang lebih mendukung dia layak untuk jadikan sembahan. Contoh, kesempurnaan sifat ilmu bagi Allah menyebabkan tak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Contoh lain, kesempurnaan sifat hayat. Hayat itu apa? Hidup. Bagi Allah, tanpa kekurangan apapun, dalam arti tidak dibarengi oleh sifat yang merusak kesempurnaan hayat, seperti tidak pernah diawali oleh ketiadaan, tidak akan diakhiri oleh kematian. Tidak dibarengi selama hidupnya itu oleh ngantuk, oleh tidur, oleh lelah, oleh bosan, oleh cangkel, oleh pegal, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat yang bisa merusak kesempurnaan sifat hayat bagi Allah. Nah, itulah. Jadi, di dalam sifat al-uluhiyah, terkandung makna yang terkandung dalam sifat-sifat yang lain, dalam nama-nama lain. Inilah yang dijadikan alasan kenapa Allah Azza wa Jalla menjadi satu-satunya ilah yang berhak disembah. Lalu kata mu'alif, fa'inna hadhihi sifat yallati yastahiqu ayu'lahu wa yu'badu li'ajliha. Sifat-sifat yang tadi diterangkan adalah sifat-sifat yang menyebabkan Allah itu layak untuk disembah dan diibadati. Allah disembah karena dia memiliki seluruh sifat-sifat keagungan dan kebesaran. Allah layak disembah karena dia esa dalam sifat kemandirian, kerububiahan, kerajaan, dan kekuasaan. Allah layak disembah karena dia esa dalam sifat rahmah dan memberikan nikmat zahir ataupun batin kepada seluruh makhluknya. Allah layak disembah karena dia ilmunya, hikmahnya, kebaikannya, rahmatnya, kekuasaannya, kegagahannya meliputi segala sesuatu. Dia layak disembah karena dialah satu-satunya yang ghani secara mutlak dan sempurna dari seluruh aspek. Ghani itu maknanya tidak butuh yang lain. Bukan kaya. Kalau ghani ini dinisbatkan kepada manusia, diterjemahkannya kaya ya. Huwa ghaniyun, dia kaya raya. Maknanya apa? Maknanya hanya banyak uang. Tapi lebih banyak uang dia lebih butuh kepada banyak orang, ya enggak? Semakin banyak kekayaannya, kekuasaannya, dia semakin bergantung kepada orang lain. Masa orang kaya uangnya triliunan ngepel sendiri, nyupir sendiri, nyuci piring. Ada yang begitu? Enggak. Makin kaya dia makin banyak pembantunya. Rumahnya aja mungkin pembantunya harus 100. Karena rumahnya gede banget gitu kan. Mobil harus disetirin. Bahkan buka pintu mobil juga dibukain. Itu yang kayak gitu, orang kaya, orang miskin. Orang kaya uang gitu. Tapi butuh. Jadi orang, makhluk semakin kaya semakin butuh banyak orang. Adapun Allah ghaniyun 'anil 'alamin, enggak butuh apapun dari makhluknya dari alam ini. Nah, jadi kenapa Allah Azza wa Jalla layak disembah? Karena dia ghani. kaya dengan kesempurnaan, dengan kekayaan yang sempurna dari seluruh aspek, enggak butuh apapun dari makhluk ini, termasuk enggak butuh ibadah kita, amal soleh kita, enggak. Kalau kita ibadah enggak ngaruh sedikit pun kepada Allah. Kalau kita durhaka enggak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Kita ibadah atau durhaka, efeknya kembali kepada diri sendiri. Kalau mau untung, ibadah. Kalau mau buntung, silakan durhaka. Ya. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, fakir. Butuh baik kepada sesamanya, apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebutuhan yang dawam. Dawam itu terus-menerus, kontinu. Setiap detiknya, makhluk ini butuh kepada yang lain. Terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh pertolongannya, butuh dukungannya, butuh perhatiannya, butuh rizkinya, butuh untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka sifat uluhiyah Allah sudah mencakup makna seluruh asma'ul husna dan sifat-sifat yang terkandung dalam asma'ul husna yang lain. Ini yang pertama. Inilah yang disebut dengan dzul uluhiyah. Allah pemilik hak al-uluhiyah. Yang kedua al-ubudiyah. Yang kedua ini al-wasful muta'alliq bil-abdi min hadhal ism. Kedua adalah sifat yang berkaitan dengan hamba dari nama ini, yaitu al-ubudiyah. Semua hamba beribadah kepada Allah, menyembah kepadanya. Sehingga Allah menjadi ilah baik di langit ataupun di bumi. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah." Dialah yang menjadi ilah di langit dan juga menjadi ilah di bumi. Maksudnya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi itu menyembah kepada Allah, tunduk kepada Allah, baik suka ataupun terpaksa. Al-kullu khadi'una li'azamatihi, munqaduna li'iradatihi wa misyiatihi, anuna li'izzatihi wa qayyumiyatihi. Seluruh makhluk itu tunduk kepada keagungan Allah. Mereka taat kepada kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama, al-ilahiyah atau al-uluhiyah itu berkaitan dengan penyembahan secara syar'i, ketundukan, kepatuhan secara syar'i. Artinya menyembah kepada Allahnya itu karena melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kedua al-ubudiyah ini adalah ketundukan secara kauni. Makna ketundukan secara kauni, tunduknya kepada takdir Allah, ketetapan Allah yang Allah terapkan di alam jagat raya ini. Semua makhluk baik yang taat ataupun yang durhaka, tunduk kepada kehendak Allah yang kauni. Termasuk orang kafir? Iya. Orang kafir menentang Allah kepada syariatnya, tapi kepada aturan kauninya gak bisa lepas dia. Contohnya umpamanya Allah menetapkan secara kauni, bahasa kitanya kauni ini hukum alam. Siapapun makhluk yang lagi lapar kemudian makan akan kenyang. Kalau tidak makan, tidak minum, lapar dan haus. Tidak tidur, tidak istirahat, dia kelelahan dan ngantuk lalu tertidur. Itu ketetapan Allah yang kauni. Ketetapan Allah yang kau ini pasti ditaati oleh seluruh makhluk. Termasuk orang kafir, iya. Kalau orang kafir, umpamanya lagi lapar makan, pasti kenyang. Tidak mentang-mentang ini mah kafir, durhaka. Walaupun makan sebakul, tetap aja lapar. Apa begitu? Tidak. Tetap saja jadi kenyang. Termasuk orang soleh, para nabi, kalau tidak makan, tidak minum, ya lapar dan haus. Tidak mentang-mentang ini mah orang soleh, manusia soleh, utusan Allah, mau makan mau tidak tetap kenyang. Apakah begitu? Tidak. Tetap seluruhnya suka atau tidak suka tunduk kepada aturan Allah yang kauni. Inilah yang dimaksud dengan al-ubudiyah. Dari kata al-uluhiyah tadi, ketundukan makhluk kepada syariat Allah. Mereka beribadah menghambakan diri kepada Allah secara syar'i, tunduk patuh kepada aturan Allah. Kalau al-ubudiyah adalah penghambaan secara kauni, tunduk patuhnya kepada takdir Allah, kepada ketetapan Allah yang Allah terapkan di alam jagat raya ini. Nah, kadang-kadang baik al-ubudiyah ataupun al-uluhiyah ini oleh Allah disebut bersamaan di satu ayat, di satu kalimat dalam beberapa ayat. Contoh surah Thaha ayat 14, Allah menyatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, sungguhnya akulah Allah yang tidak ada ilah selain aku, sembahlah, ibadahlah kalian kepadaku, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Di dalam ayat ini, Allah menyebut ilah dan menyebut ibadah. Menyebut al-uluhiyah, menyebut juga ubudiyah. Akulah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka ibadahlah kalian kepadaku. Juga dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hei Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada ilah selain aku. Maka sembahlah aku, ibadahlah kalian kepadaku. Antara ilah dengan ubudiyah di sini dua-duanya disebut. Dalam Maryam ayat 65 Allah menyatakan fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu sabmiya. Beribadahlah kamu kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada tandingan lain selain dia? Nah, ini penjelasan tentang makna Allah dan ilah. Dan ini merupakan nama Allah yang pertama yang diterangkan dalam kitab ini. Pagi ini kita cukup sampai di sini saja. Sudah satu jam waktu yang kita habiskan. Insyaallah nama Allah yang berikutnya itu Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan diperselisihkan, persilakan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga, ada mic, ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin. Dan kita semua. Ustaz tadi dikatakan Allah tidak membutuhkan pembantu dan sebagainya seperti kita. Bagaimana kedudukan para malaikat dan para rasul-rasul yang membantu Allah? Tabarakallahu fiik. Apakah nabi, para nabi, para rasul, para malaikat itu para pembantu Allah? Bukan. Enggak boleh kita meyakini malaikat itu pembantu Allah. Kenapa? Karena Allah enggak butuh bantuan siapapun atau apapun. Bahkan ada bahkannya nih. Kenapa para malaikat memiliki kemampuan yang dahsyat, kekuatan yang hebat, dan ukuran yang super besar. Seperti malaikat pemikul arsy. Arsynya kan makhluk Allah yang paling besar, paling tinggi. dipikul oleh berapa malaikat? 8. Kata siapa 8? 8 itu pada waktu kiamat. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idzin tsamaniyah. Jadi arsy Allah dipikul pada waktu hari kiamat dengan 8 malaikat. Lalu para ulama ahli tafsir ikhtilaf, apakah 8 personal malaikat atau 8 golongan malaikat? Satu golongannya entah berapa ribu atau juta. Ikhtilaf para ulama. Ya. Tapi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan udzinali, telah diizinkan bagiku untuk memberitahukan kepada kalian tentang malaikat pemikul arsy. Bahwa jarak antara daun telinganya ke apa ini? Ke pundaknya, jaraknya ini. Kalau kita kan cuma 5 cm paling. Ini sejauh 70 ribu tahun perjalanan. Ini hanya jarak segini. Bagaimana dengan seluruh tubuh? Besar sekali. Kekuatannya dahsyat. Malaikat Jibril kekuatannya muta'in sama amin. Ya. Adzul arsyil makin. Memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Apakah mereka membantu Allah? Tidak. Kekuatan mereka, kedahsyatan mereka, besarnya tubuh mereka, siapa yang kasih? Allah. Tanpa para malaikat, Allah bisa mengelola ini sendirian? Pasti bisa. Lalu kenapa malaikat diciptakan? Nah ini mah nanti kalau ini sudah selesai, ini mungkin 2 tahunan lagi. Kita teruskan membahas alam para malaikat yang mulia. Dulu pernah dibahas tuh di Sinere. Sekarang belum selesai dan sekarang dianggap selesai saja. Nah, di kitab tersebut diterangkan karena apa hikmah diciptakannya para malaikat. Jangan diyakini itu pembantu Allah. Allah enggak butuh bantuan. Tapi diciptakan para malaikat untuk menerangkan kepada manusia adanya proses sebab dan akibat terhadap semua kejadian. Kenapa alam jagat raya ini bisa teratur dengan keteraturan yang sempurna berlangsung selama jutaan tahun dari awal diciptakan sampai sekarang? Padahal planet-planet itu katanya entah miliaran, entah triliunan benda-benda angkasa yang besar. Mereka beredar pada orbitnya, tidak pernah melenceng dari orbitnya dengan kecepatan yang konstan dan dengan jarak satu planet dengan penataan yang begitu sempurna. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Dan ini berlangsung entah berapa juta tahun. Bumi dengan matahari, dua-duanya bergerak. Kecepatannya sudah diatur, jaraknya diatur. Kalau bumi dan matahari mendekat sedikit saja, musnah kehidupan di muka bumi, terbakar semua ya. Menjauh sedikit saja, beku kehidupan di muka bumi ya. Nah ini jaraknya pas. Beredar kedua-duanya dengan jarak yang tepat, kemudian kecepatan yang pas. Siapa yang ngatur? Itu diproses oleh para malaikat. Semuanya atas perintah Allah dan atas kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat. Yang memberikan kemampuan kepada para malaikat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sendiri melakukannya, pasti mampu. Tapi kenapa menciptakan para malaikat untuk memproses seperti itu? Taubahnya seperti Allah menciptakan seluruh organ tubuh bagian dalam kita. Ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, ada macam-macam. Ya, semua menjalankan fungsinya sehingga kehidupan ini berjalan normal. Sampai waktu yang ditetapkan. Ya, nah itu diproses. Siapa yang memprosesnya? Para malaikat. Kenapa harus ada jantung? Kenapa harus ada paru-paru? Kenapa harus ada ginjal? Sudah bleg aja lah kayak robot biar tidak ini. itu untuk apa? Menjelaskan adanya hukum sebab dan akibat di alam ini. Sebab dan akibatnya ditetapkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Prosesnya diatur oleh para malaikat. Dan semua itu kemampuannya diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Jadi para malaikat perannya bukan sebagai pembantu dari Allah, tapi itu bagian dari proses yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara memupuk rasa cinta dan rindu kepada Allah? Bagaimana menghilangkan rasa takut jika mengingat azab kubur dan azab neraka? Baik. Ada berapa langkah real yang harus kita lakukan untuk memupuk rasa cinta kita kepada Allah? Pertama, kenali Allah semendalam mungkin. Tak kenal maka tak sayang. Untuk memupuk rasa cinta kepada Allah, kenali Allah. Bagaimana cara mengenalinya? Nih, ikuti kajian kitab ini. Semua nama Allah, sifat-sifat Allah, kita fahami semendalam yang kita bisa melalui penjelasan ahlinya, para ulama. Nah, dengan mengenal Allah, Allah itu sifatnya begini, namanya begini, nanti kita akan lebih mengenalnya. Kalau sudah mengenalnya, seluruh unsur-unsur iman bakal berkembang, tumbuh, dan kuat. Ada unsur cinta kepada Allah tambah besar, takut, berharap, tawakal, ikhlas. Semuanya itu nanti akan lebih bagus lagi tumbuh dalam diri kita. Termasuk mahabbah tadi, rasa cinta. Inilah yang pertama, pelajari tauhid, terutama tauhid asma dan sifat. Kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar Allah menganugerahkan hidayah rasa cinta kepada Allah. Dan cinta kepada siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan doa agar Allah menganugerahkan rasa cinta kita kepada Allah itu banyak. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak. Tinggal kita menghafal lalu membacanya, ya. Coba beli buku-buku kumpulan doa yang dasarkan pada Quran dan sunnah yang sahihah. Ini yang kedua, berdoa. Yang ketiga, nah, gaul. Bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang yang cinta kepada Allah. Agar kita terimbas. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Keempat, hindari pergaulan dengan orang yang tidak cinta kepada Allah. Dengan orang-orang durhaka, dengan orang-orang maksiat, dengan orang-orang yang lalai dari ibadah. Jauhi mereka. Bukan membenci, memusuhi, bukan. Tapi tidak bergaul rapat. Kalau umpah ketemu, say hello, ya gak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana, kemana, barenaun gitu kan. Dari mana, mau kemana, mau ngapain, sudah basa-basi. Kalau di Indonesia itu gak masalah. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, jangan coba-coba nanya. Dari mana, mau kemana, mau ngapain. Kepo. Kalau di kita dianggap sopannya, di sana dianggap tidak sopan. Apalagi nanya, antum mempunyai ikhwan, ketemu ikhwan lain. Udah nikah belum? Istrinya orang mana? Aduh, jangan. Dia tersinggung. Ngapain nanya-nanya istri saya segala? Mau diapain kalau udah tahu? Ya, jangan. Orang mana? Berapa tahun usianya? Gitu. Gak boleh. Ya, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia dan orang yang tidak tersinggung karena itu urf, maka tidak apa-apa. Nah, jadi bergaulah dengan ahli ibadah, orang soleh, ahli ilmu, dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang akan memberi pengaruh buruk kepada kita. Itu yang keempat. Kelima, Coba pelajari sirah, sejarah para nabi, para ulama, para sahabat, orang-orang yang soleh. Sejarah mereka itu menginspirasi kita, memberikan motivasi kepada kita, memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Dan ini bisa memupuk apa namanya rasa cinta kita yang lebih besar kepada Allah dibanding sebelumnya, ya. Itu diantara beberapa cara memupuk rasa cinta dan rindu kepada Allah. Bagaimana menghilangkan rasa takut mengingat azab kubur dan azab neraka? Jangan dihilangkan. Pupuk rasa takut itu. Rasa takut itu perlu. Karena itu pengerem. Nah, begitu rasa takut terhadap azab kubur, terhadap azab neraka, kita akan berupaya menghindari jangan sampai terkena azab neraka, azab kubur tersebut. Lalu mendorong kita mempelajari apa yang harus kita lakukan agar selamat dari azab neraka, azab kubur. Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar. Kan gitu. Jadi rasa takut perlu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Mana takut kepada Allah? Takut kepada azabnya. Baik azab neraka ataupun azab kubur. Karena takut begitu ngeri, dia nangis. Dijamin orang ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa'inna jannata hiyal mawa. Adapun orang yang takut kepada Allah, takut maqama rabbihi. Maqam di sini maknanya adalah saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut menderita di hari kiamat. Takut dikenerakakan. Takut waktu di alam kuburnya terkena azab kubur. Jadi ketika di dunia kebayang ngerinya semua yang dijelaskan tadi, takut azab kubur, azab neraka, hari kiamat, wa nahan nafsa anil hawa. Akhirnya dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat dia kembali, ya. Jadi tidak perlu dihilangkan rasa takut terhadap neraka dan terhadap azab kubur. Bukan tidak perlu, jangan dihilangkan. Kalau hilang, oh saya enggak takut neraka lah. Akhirnya semua larangan dilanggar. Hanya karena larangan itu menyenangkan. Saya senang langgar, enggak takut saya ke neraka. Kan gitu jadinya. Bahaya ya. Pupuklah rasa takut ini agar kita berupaya menjauhi semua amalan, perbuatan, ucapan yang bisa menyebabkan kita terkena dengan azab neraka atau azab kubur. Pupuk perasaan takut itu dan hindarkan agar kita tidak mengalaminya. Bapak-bapak ada yang mengacung lagi? Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Pak Ustaz, tadi kalau enggak salah dengar, tadi saya sempat menangkap bahwa kalau kita Allah itu sudah mencakup seluruh sifat Asmaul Husna. Artinya kalau kita zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apakah itu cukup atau masih kurang sebetulnya? Gitu aja, Ustaz. Terima kasih, syukran. Iya, afan. Tadi dikatakan bahwa makna yang terkandung dalam lafaz Allah sudah mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Asmaul Husna yang lainnya. Maknanya. Dan itu tidak berarti secara fikih kita lebih utama berzikir hanya dengan menyebut lafaz Allah, Allah, Allah, tidak menyebut nama-nama yang lainnya. Itu penjelasan secara teori tentang makna yang terkandung dalam lafaz Allah dan al-Asmaul Husna, tapi pembahasan aspek fikihnya itu berbeda lagi, ya. Kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa menyebut nama Allah yang sesuai dengan isi permintaan kita. Dan itu sudah diisyaratkan dalam ayat ataupun hadis. Kenapa? Umpamanya dalam surah At-Taubah atau Al-Baro'ah tidak ada basmalah. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Surat yang lainnya ada. Karena salah satu alasannya adalah Al-Baro'ah ini isinya rajak-ngajak perang kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang musyrik. Kalau ngajak perang tidak sesuai apabila nama Ar-Rahman Ar-Rahim disebut. Ar-Rahman Ar-Rahim tapi ngajak perang. Tidak munasib. Maka tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim di sana. Sama dengan ketika menyembelih, bismillahnya harus, tapi Ar-Rahman Ar-Rahimnya tidak cocok, ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar, ya. Demikian juga ketika kita mau berdoa minta rizki, sebut nama-nama Allah yang berkaitan dengan permintaan. Ya Razzaq, Ya Wahab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jawad, gitu ya. Ya Allah yang maha pemberi rizki, yang maha pemberi, maha dermawan, gitu. Beri saya rizki. Kalau kita mau minta rizki, umpamanya Ya Malik, Ya Qadir, Ya Mutakabir, Ya Jabar, Urzukni. Wahai Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha dan seterusnya, beri saya rizki. Ini tidak munasib, ya. Jadi tetap permintaan kepada Allah dengan dianjurkan menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan isi permintaan kita. Termasuk juga zikir, ya. Termasuk juga zikir, semua nama-nama Allah sebut. Dan masing-masing nama Allah ada momennya yang pas untuk disebut. Kenapa umpamanya kalau kita naik ke atas, kita dianjurkan untuk berzikir apa? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah, Subhanallah. Tidak boleh terbalik, rek naik, rek turun, pokoknya Subhanallah. Ini ada hikmahnya. Ketika kita naik, kita akan menuju ke tempat yang tinggi. Ingat, setinggi apapun kita naik, Allah lebih besar. Biasanya kalau kita berada di tempat yang tinggi, kita itu merasa diri lebih tinggi, lebih besar dari yang lainnya. Ingat, Allah yang lebih besar lagi. Ketika kita turun, menurun itu berarti ke tempat yang rendah. Ingat bahwa Allah tidak pernah rendah. Allah suci dari kerendahan. Maka kita baca Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Seperti itu. Jadi munasib, ya. Setiap nama Allah itu disebut dikaitkan dengan zikir tertentu dan zikir tersebut ada momen yang pas untuk dibaca di momen-momen tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang bagaimana kalau zikir hanya Allah, Allah, Allah dengan catatan, dengan asumsi bahwa seluruh makna yang terkandung dalam lafaz Allah sudah mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Asmaul Husna yang lainnya. Apakah begitu? Tidak, ya. Jadi tetap untuk zikir tidak boleh hanya menyebut nama Allah, Allah, Allah, Allah saja, tapi dikaitkan, disandingkan dengan kata lain yang menunjukkan salah satu di antara sifat Allah. Mungkin Subhanallah, mungkin Alhamdulillah, mungkin Allahu Akbar, mungkin La ilaha illallah, dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit lagi. Sahkah sholatnya apabila mengajarkan bacaan sholat zuhur kepada anak agak dikeraskan sambil mengajarkan anak bacaannya. Ini mak-mak kayaknya ya. Kalau bapak-bapak, cara ngajarkannya ajak ke masjid. Ajak ke masjid, nanti mereka awalnya belajar gerakan-gerakannya dulu. Bacaannya belum. Bagaimana cara mengajarkan bacaannya? Ya di rumah nanti. Ketika ruku kamu baca gini. Ketika sujud kamu baca. Ketika berdiri makan dengar imam tuh. Nanti dia ngikutin. Adapun ini emak-emak di rumah. Ada anaknya wanita. Mau diajari bagaimana yang harus dibaca ketika ruku, ketika sujud. Lalu dikeraskan. Apa boleh? Ya boleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kadang pernah mengeraskan suara agar terdengar oleh orang lain. Para sahabat juga begitu, mengeraskan bacaan ketika ruku dan sujud agar terdengar oleh makmum di belakang. Kenapa demikian? Itu karena tidak ada waktu dan momen lain untuk mengajarkan. Seperti seorang sahabat datang ke suatu tempat dan tidak lama di sana harus pergi lagi ke tempat lain, tapi ingin mengajarkan kepada penduduk di negeri tersebut. Maka dia keraskan bacaan. Dari iftitah, fatihah, walaupun surat tuhur, ya, surat, ruku, sujud, terus dalam rangka memberikan pengajaran. Karena gak ada momen lain, waktu lain. Setelah itu pergi. Ya. Maka boleh. Adapun, kalau kita punya banyak waktu untuk mengajarkan, sebaiknya tidak menjadikan sholat fardu sebagai momen untuk mengajarkan. Nanti khawatir salah paham. Nanti anak melihat ibunya itu selalu mengeraskan bacaan. Oh, kalau begitu zuhur asar pun bacaannya dikeraskan. Nanti dia gitu, di sekolah umpah sholat dengan kawan-kawan dikeraskan. Dijajakan bahan olok-olok kawan-kawannya nanti ya. Jadi ada momen ketika kita mengajar mereka, ada momen ketika memang kita harus beribadah secara individu kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi kalau emak-emak ini banyak waktu dan pasti banyak waktu untuk mengajarkan anaknya, enggak perlu mengeraskan bacaan. Ajarkan bacaan ruku begini, bacaan sujud begini, bacaan duduk begini, gitu ya. Setiap hari kepada anak, maka anak insya Allah paham. Ada lagi bapak-bapak, satu lagi. Masih ada waktu 4 menit lagi. Kalau tidak ada, kita cukup saja. Tinggal 3 menit lagi bonus saja untuk bapak-bapak. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.